Nirwana, Dede Star Record, vokalis fenomenal Indonesia. Yen kelam tak jak rapi, yen ra kelam tak jak kongi, sing ra penting pikir.